السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين سهرمتي. Kita masuk pada أصل الرابع، prinsip yang keempat dari أصول الستة، dari enam prinsip yang بينها الله ورسوله بيانا شافيا شائعا. Enam prinsip yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan keterangan yang mencukupi, dengan keterangan yang gamblang dan sangat jelas. Tetapi ajabul ujab, sangat aneh sekali, sebagian kaum muslimin bahkan sebagian besar justru enggak mengetahuinya. Di antaranya al-asr rabi', yaitu bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Yang keempat dari enam prinsip tadi adalah penjelasan tentang ilmu dan ulama. Apa yang dimaksud dengan ilmu dan siapa para ulama? Apa yang dimaksud dengan fiqh dan siapa yang dimaksud fuqaha? Ini sudah jelaskan dalam Quran dan juga dalam sunnah. Walhamdulillah rabbil alamin, dengan bayanan syafian. Tetapi sebagaimana biasanya, justru sebagian manusia justru tidak mengenali apa yang disebut ilmu dan apa yang dimaksud dengan ulama, atau siapa yang dimaksud dengan ulama. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, hadza aslun adzim, ini juga prinsip yang agung. Wa huwa bayanul murad bil ilmi, yaitu penjelasan apa yang dimaksud dengan ilmu. Wa huwa anna al ilma huwa al ilmu syar'i, bahwa yang dimaksud dengan ilmu dalam ayat dan hadis, dalam Quran dan sunnah, dalam ucapan para salafus saleh, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syariat, ilmu agama, ilmu din. Faida qila al-ilm, kalau disebutkan dengan al-ilmu, maka maknanya adalah ilmu syar'i yang dibangun di atas kitab wa sunnah. Inilah yang dimaksud dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Amma ulumud dunya, Adapun ilmu-ilmu dunia seperti ilmu hiraf, wasina'at, wattib, wa ghairi dhalik. Al-hiraf itu hirfah. Bidang-bidang pekerjaan masing-masing. Keahlian-keahlian seseorang. Wasina'at, teknologi. Ilmu-ilmu teknologi. Wattib, ilmu-ilmu kedokteran. Dan lain-lainnya. Ilmu-ilmu tersebut la yutlaq 'alaiha al-'ilmu biduni qaid. Tidak disebut dengan al-'ilmu tanpa ikatan, tanpa keterangan lain, tidak ada. Kalau al-'ilmu dengan mutlakan tanpa ada embel-embel apapun, maka ilmu syar'i. Tetapi kalau ilmu-ilmu tadi pasti akan dikatakan dengan embel-embel di belakangnya. Ilmu tib, ilmu sina'ah, ilmu al-hiraf, ilmu al-hindasah akan begitu kan. Tapi kalau al-ilmu saja dengan alif dan lam, maka yang dimaksud adalah ilmu asy-syar'i. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka kalau seseorang berkata, pelajarilah ilmu, maka yang dimaksud ilmu syar'i. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu apa kira-kira? Ilmu syar'i. Subhanallah. Dijelaskan dalam ayat dan hadis tentang ilmu. Rasulullah SAW menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, maka dia berarti mendapatkan bimbingan jalan menuju surga. Ilmu apa kira-kira? Ilmu syar'i. Ketika dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Mencari ilmu apa? Ilmu syar'i. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yang berilmu beberapa derajat. Yang berilmu apa? Ilmu syariat. Alhamdulillah. Sudah dijelaskan dalam Quran bayanan syafi'ah. Tetapi subhanallah, sejak kecil di sekolahan, guru saya bilang wajib sekolah. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sudah dikasih tahu tadi pagi. Imma disailam, wa imma dibikin modenya mode terbang, barakallahu fikum. Apalagi musik lagi. Haram. Dan itu pendapat yang sangat sahih, didukung dengan dalil-dalil dari Quran wa Sunnah. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. Di antara manusia ada yang menjual belikan ucapan kosong untuk menyesatkan dari jalan Allah. Ternyata tafsirnya di antaranya adalah nyanyian dan musik. Ucapan syaitan, ucapan Allah kepada syaitan, "Istazziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib 'alayhi bi khaylika wa rajlik wa 'idhum." Kata Allah kepada iblis, silakan giring mereka dengan suaramu. Wastazziz man istata'ta bi sautika, dengan suaramu hai syaitan. Apa tafsirnya suara syaitan? Musik lagi. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal harira wal khamra wal ma'azib." Akan ada dari umatku nanti yang berani-berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat-alat musik. Ma'azif adalah alat musik. Khomr, menghalalkan khomr. Menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khomr, dan menghalalkan ma'azif. Dan itu diriwayatkan oleh Bukhari. Rahimahullah. Maka usikum wa'iyaya bitaqwallah. Untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah Taala dan berhati-hati dari dosa-dosa yang sekecil apapun, apalagi yang besar. Nah. Qala, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, tentunya adalah ilmu syar'i. Sedangkan kita dulu, mungkin kalian juga sama, di sekolahan dikatakan wajib sekolah dengan dalil yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sebagai dalil wajibnya belajar ilmu pengetahuan alam. Wajibnya belajar matematika. Wajibnya belajar, iya kan? Pelajarannya umum semua. Pelajaran agamanya seminggu cuma 1 jam atau 2 jam itu pun mempelajari Asy'ariyah. Kemudian dikatakan wajib, buktinya Allah berfirman. Rasulullah SAW bersabda dengan al-ilm, al-ilm, al-ilm. Kata siapa? Yang diwajibkan mencari ilmu, ilmu syar'i, ilmu qala Allah wa qala Rasul. Yang diangkat derajatnya orang yang berilmu adalah berilmu syar'i, ilmu Quran wa sunnah. Yang dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang akan takut pada Allah adalah para ulama, ulama yang memiliki ilmu syar'i, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu sunnah dengan syarah-syarahnya, ilmu aqwal salaf yang menafsirkan Quran wa sunnah. Itu yang dikatakan ulama yang akan yakhsyallah. Maka ikhwan bin a'azakumullah, qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama wahum ulama'u syar'i alladzina ya'rifunallah. Kalau dikatakan oleh Allah yang akan takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, kata Syekh Shalih Fauzan, yakni ulama'u syar'i, ulama yang ahli dalam bidang syariat. Ulama'u din, orang-orang yang berilmu tentang ilmu agama, yang mengenali Allah, yang mengenali Rasulnya, yang mengenali syariatnya, agamanya. Amma ulama'ul handasah, adapun ulama handasah yang ahli membangun istana, membangun gedung-gedung tinggi, atau sina'ah, ulama ahli teknologi, atau ikhtira' yang bisa menemukan penemuan-penemuan baru, atau at-tib, kedokteran-kedokteran, fa'ulai qad yakunun yajhaluna haqqallah. Adapun mereka, bisa jadi mereka bodoh, enggak kenal Allah dan enggak kenal hak Allah. Iya, Pak, ya. Alhamdulillah. Yang banyak terpengaruh dengan Mu'tazilah, aqlaniyah, rasionalisme, justru mereka. Para profesor-profesor doktor, para maha-maha siswa. Sombongnya mengatakan siswa itu dikasih maha, mahasiswa. Ternyata mereka yang paling banyak termakan oleh kesesatan-kesesatan Mu'tazilah, aqlaniyah, jahmiyah. Kenapa? Karena mereka membanggakan akalnya. Oh, saya ternyata cerdas ya, jenius ya. Sampai kemudian mereka berbicara dengan seenaknya bahwasanya Tuhan itu adalah dimensi yang tak terhingga. Malaikat itu dimensinya bisa kita hitung. Sombong. Wallah mutakabbir. Sombong jabbar. Padahal sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas dipakai oleh manusia. Menghitung dimensi malaikat, bayangkan. Siapa kamu? Mau menghitung dimensi malaikat. Kemudian membahas bahwa zat Allah itu terdiri dari zat ini, sinar ini dan sinar itu, segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua kesombongan. Maka ilmu-ilmu umum belum tentu membawa kepada ketakutan pada Allah, membawa pada khasyatullah. Berarti siapa yang dimaksud dengan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang akan takut pada Allah adalah ulama. Ulama usyara, yang kenal Allah, kenal Rasulnya, kenal hari akhir, kenal hari kiamat, kenal ayat-ayatnya, kenal hadis-hadisnya. Maka mereka betul-betul memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka mengetahui sepintas saja masalah alam semesta, mereka akan menyatakan subhanal khalaq, maha suci Allah yang maha pencipta. Iya kan? Karena punya ilmu agama. Maka melihat sedikit saja dia akan menyatakan subhanallah, maha suci Allah yang maha pencipta. Tetapi haula, orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu pengetahuan umum, pengetahuan alam dan sebagainya, kalau tidak diiringi dengan ilmu agama, begitu menakjubkan alam ini, dia akan mengatakan ini sungguh sangat mengherankan. Bisanya terjadi begini-begini. Ini adalah keajaiban alam, katanya. Keajaiban alam. Siapa alam? Ini adalah kehebatan alam. Ini adalah penciptaan alam. Alam yang menciptakan. Sampai bicara tentang bumi. Bumi itu adalah begini-begini dari udara yang begini sampai selesai. Tidak bicara tentang Allah sama sekali. Dan ini adalah hukum alam. Hukum alam itu hukumnya siapa? Kenapa enggak menentukan dan mengucapkan dengan lisannya hukum Allah terhadap alam? Kan begitu. Siapa yang menentukan hukum di alam ini? Allah Subhanahu wa taala. Qulana a'udzubikumullah. Berarti orang yang mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan tadi belum tentu takut pada Allah. Yang akan takut pada Allah adalah ulama usyara', ulama syariat. Qala hafizahullah, berkata lagi hafizahullah, wa bayan man tashabbaha bihim wa laysa minhum, al maqsud bayan man tashabbaha bi ahli al ilm laysa huwa min ahli al ilm. Ketika musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, dan penjelasan tentang orang yang menyerupai ulama padahal bukan ulama, apa kata syarahnya? Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wal maqsud, yang dimaksud bayanu man tashabbaha bi ahli al ilm, penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai ulama, walaysa huwa min ahli al ilm, padahal dia bukan ulama, innama yuhaki ahli al ilmi wa yatashabbah bihim, hanya saja meniru-niru gaya ulama dan menyerupai secara zahirnya para ulama, wa huwa la yamlik rasidan minal ilm, padahal orang itu tidak memiliki ilmu yang dalam sama sekali. Wa hadza dararuhu adzim, orang-orang seperti ini bahayanya besar, ala nafsihi wa ala al ummah, atas dirinya dan atas umat semuanya. Gaya ulama, pakaiannya pakaian ulama, kemudian berbicara dengan bahasa ulama dan mengaku saya ulama, padahal dia tidak memiliki ilmu yang cukup dalam masalah itu. Bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Dararuhu 'adzim, kata Syekh. Bahayanya sangat besar. 'Ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Atas dirinya dan atas umat. Qala li'annahu yaqulu 'ala Allah bighairi 'ilm. Karena orang-orang yang seperti ini akan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Orang-orang seperti ini akan berbicara atas nama Allah, mengatasnamakan Allah, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Wa yudhillun nasa bighairi ilm, dan akan menyesatkan manusia tanpa ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudhillan nasa bighairi ilm. Siapa manusia yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah bighairi ilm, tanpa ilmu, liyudhillan nas, untuk menyesatkan manusia. Kalau pertanyaannya faman adlamu, siapa yang lebih zalim, maknanya ini yang paling zalim. Siapa lagi yang lebih zalim dari ini? Bukan berdusta atas nama manusia, tapi berdusta atas nama Allah. Orang berdusta apa hukumnya? Dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Orang yang berdusta itu adalah perkara yang azim, sampai-sampai dikatakan al-mu'min la yakdzib. Seorang mukmin enggak akan berdusta. Mukmin enggak akan berdusta. Kenapa? Karena dusta perkara besar. Ya enggak mungkin seorang mukmin bicara seperti itu. Kalau berdustanya atas nama orang lain lebih besar lagi. Kalau berdustanya atas nama Rasul lebih besar lagi. Kalau berdustanya atas nama Allah, kayak apa besarnya? Ini halal padahal Allah tidak mengatakan halal. Ini haram padahal Allah tidak mengatakan haram. Ini harus dikerjakan padahal Allah tidak mengharuskan. Fahada kadhibun 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudhillan nasa bighairi 'ilm?" Siapa yang lebih zalim dari manusia-manusia yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah untuk menyesatkan manusia, "bighairi 'ilmin," tanpa ilmu. Wa qad qila, dan dikatakan oleh para ulama, "Yufsidu dunya arba'ah," yang akan merusak dunia 4 golongan. Nisfu faqih, wa nisfu nahwi, wa nisfu tabib, wa nisfu mutakallim. Yang akan merusak dunia 4 golongan. Yang pertama, nisfu faqih, setengah faqih. Yang kedua, setengah nahwi. Nahwi itu ahli nahwu, tapi tanggung setengah, separuh. Wanis fotobib, dan setengah dokter. Dokter tapi ilmunya separuh. Hada yufsidul buldan, wahada yufsidul lisan, wahada yufsidul abdan, wahada yufsidul adyan. Yang ini akan merusak negeri, yang ini akan merusak lidah, yang ini akan merusak badan-badan, yang ini akan merusak din. Hadirin a'azakumullah. Apa yang merusak lisan, merusak lidah? Setengah nahwu. Ahli nahwu tanggung. Baru separuh sudah, "Saya ahli nahwu." Akhirnya kaum muslimin rusak bahasanya sama dia. Satu lagi, nisfu tabib, setengah dokter. Ngaku dokter padahal ilmunya baru separuh. Akhirnya malpraktek di sana, malpraktek di sini. Korbannya banyak. Yufsidul abdan, ngasih obat ke sini berlebihan, ngasih obat itu salah dosis, ngasih ke sana. Khamilin a'azakumullah. Yufsidul abdan, akan merusak badan. Wa nisfu faqih, dan separuh faqih akan merusak adyan, merusak agama. Kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan di sini bahwasanya orang yang separuh-separuh, yang ilmunya tanggung, ini sering kali merusak. Kalau bodoh saja, tapi sadar dirinya bodoh, aman. Kenapa aman? Enggak berani dia berfatwa, enggak berani dia menjawab sembarangan, enggak berani dia menyatakan tentang masalah fatwa ini, fatwa enggak berani. Dia akan menyatakan, "Saya enggak tahu, tanyakan saja sama ustaz." Aman kan? Demikian pula sebaliknya, kalau dia alim beneran, maka insyaallah aman. Dia akan menyampaikan dengan ilmu, menjawab dengan ilmu, berfatwa dengan ilmu, selamat. Yang mana yang merusak? Yang tanggung. "Saya alim, saya ulama." Padahal dia bukan ulama. "Menurut saya ini halal, menurut saya ini haram. Yang ini harus dikerjakan, yang ini jangan dikerjakan." Apa dalilnya? "Saya kira ini benar. Menurut saya ini bagus." Kalau enggak salah, ada di Quran. Yang mana kalau enggak salah? Ya, dengar, ingat-ingat saya ada. Yang ayatnya saya lupa, terjemahannya juga saya lupa, tapi intinya masalah itu. Intinya masalah itu. Subhanallah. Saya ingat ketika di sekolahan ada latihan pidato. Latihan ceramah. Sekolahnya sekolah umum, latihan ceramah. Kayak gitu ceramahnya. Dalam sebuah hadis yang saya lupa, yang juga maknanya saya enggak ingat, tapi isinya adalah masalah ini. Isinya tok, jangankan riwayatnya atau sanadnya. Hadisnya lupa. Maknanya juga secara lafaz dia lupa, tapi intinya masalah ini, kata dia. Intinya masalah yang sedang kita bicarakan ini. Itu satu. Yang kedua, sama. Ceramah juga. Latihan ceramah, katanya kultum terawih itu untuk latihan. Maka anak muda suruh latihan, suruh naik mimbar ceramah. Yang satu ceramah. Dalam sebuah film. Ada satu orang yang begini-begini tentang anjing yang setia. Dan ini film dari kisah nyata. Menunjukkan bahwa anjing saja sangat setia. Sampai akhir, akhirnya kesimpulannya, maka hendaklah kalian setia, masa kalah sama anjing. Gak ada ayat, gak ada hadis, yang ada kisah tentang kesetiaan anjing. Astagfirullah. Anaknya ustaz ini yang bicara. Ya ustaz Hizbi Mu'tazili, Mu'tazilah. Anaknya profesor. Yang saya katakan dari profesor Mu'tazilah. Qanibudina azakumullah. Ini barakallahu fikum. Nanggung. Kalau kamu enggak ngerti, katakan saya enggak bisa, saya enggak tahu, saya enggak mau berbicara masalah hal yang saya enggak ngerti. Kan aman dunia. Selamat. Tetapi sok menjadi seorang ustaz, seorang alim, ingin berpidato. Khutbah Jumat. Berani. Astagfirullahaladzim. Padahal bacaan Al-Qur'annya belepotan. Dan dia tokonya jual minyak wangi dan peralatan-peralatan perdukunan. Bayangkan. Khutbah Jumat. Fadabidana azabullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dai-dai yang tanggung seperti ini banyak. Yang merasa diri alim, merasa diri ulama, padahal dia bukan ulama, bukan alim. Kalau kita sadar bahwa kita hanya talibul ilm, kalau kita sadar kalau kita hanya tuwailibul ilm, pemula dari pelajar-pelajar pencari ilmu, maka kita akan berkata dalam hal ini kita sudah tanya sama ulama, kan enak. Berkata Syekh Fulan, berkata Syekh Fulan, beliau menyatakan dengan dalil ini, dengan dalil itu, selesai. Bagaimana menurut kamu? Saya bukan ulama, saya tidak berfatwa. Saya hanya menyampaikan fatwa yang pernah diucapkan oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh bin Uthaymin, oleh Syekh, para ulama yang disebut. Khamilina a'azakumullah, kembali kepada kitab. Allah Jalla wa'ala fi surat Al-Baqarah anzala ayat kathira fi Bani Israel. Ini karena menerangkan ucapan musannif. وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْأَصْلَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ قَبْلَ ذِكْرِ إِبْرَاهِيمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Kata musannif, dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala prinsip ini, prinsip ilmu dan ulama di awal surat Al-Baqarah. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Dan terus sampai ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat 122-nya. Kata Syekh Shalal Fauzan, yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sana, menerangkan tentang Nabi yang diutus, Nabi Ibrahim, dan apa yang diberikan oleh Allah dari kabar gembira dengan nabi-nabi yang diutus. Dan dimulai dengan kalimat. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wa'ufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan pada kalian. Dan tepatilah janji-janji kalian terhadapku. Aku pun akan menepati janjiku kepada kalian. Apa nikmat yang dimaksud? Apa nikmat yang dimaksud? Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah aku berikan pada kalian. Ingat-ingat itu. Syukuri itu. Nikmat apa? Nikmat ilmu. Barakallahu fikum. Nikmat ilmu yang Allah turunkan melalui para nabi-nabi yang diutus pada Bani Israel. Sekian anbiya, semuanya dari Bani Israel. Masya Allah. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian banyak nabi-nabi. Semuanya dari Bani Israel. Maka itu nikmat. Kata Allah, ingatlah nikmatku atas kalian. Sampai pada akhir kalimatnya. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan pada kalian. Dan aku telah mengutamakan kalian di atas seluruh alam. Dengan apa? Dimuliakan di atas seluruh alam. Dengan para anbiya yang membawa ilmu pada mereka. Ilmu lagi. Kemudian disebut lagi ayat berikutnya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة. Dan takutlah pada satu hari yang la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang seseorang enggak akan bisa membela orang yang lain. Dan gak akan bisa diterima waktu itu, di hari itu, tebusan-tebusan. Dan gak akan diterima syafaat-syafaat bagi mereka-mereka yang mati di atas kesyirikan, kesesatan. Tsumma dzakara Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah kisahkan kisah Ibrahim. Wa idh btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan kalimat-kalimat. Fa atammahunna, tetapi Ibrahim menyempurnakannya. Apa kalimat-kalimat? Ilmu lagi. Diuji oleh Allah dengan perintah, hukum, dengan ini, dengan syariat, dengan hukum-hukum-hukum. Tetapi Ibrahim alhamdulillah atammahunna, menyempurnakan seluruhnya. Bahkan sampai yang terberatnya, yaitu sembelihlah anak. Ini berat. Kalau itu turun pada kalian, korbankanlah anak-anak kalian. Bisa? Sanggup? Sangat berat. Tetapi Ibrahim alaihissalam menyatakan pada anaknya, ya anak, inni ara fil manami anni adzahuk fanzur madza tara. Dikatakan pada anaknya, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Dan anaknya tahu, anak yang saleh, bahwa mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Adapun mimpi-mimpi selain nabi bukan wahyu. Maka anaknya menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kau akan dapati aku orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim bersama anaknya pergi ke tempat untuk menyembelih di sana, di sebuah batu. Falamma tallahu lil jabin, ketika sudah diletakkan dahinya Ismail di batu dan sudah pisau nempel di lehernya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sudah diterima. Qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah menepati janji. Telah menepati mimpi. Wa fadainahu bi dhibhin 'adzim, maka kami ganti, kata Allah, dengan sembelihan yang besar, yaitu sembelihan kambing. Diganti oleh Allah. Maka Ismail tetap hidup. Tetapi pahalanya sudah diterima. Ujian Allah kepadanya sudah lulus. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dan ketika diuji dengan kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim menyempurnakannya. Ila akhir ayat-ayat ini semuanya berbicara tentang ilmu, keutamaan ilmu, kenikmatan ilmu, ujian ilmu. Kullu hadhihi al-ayah ma bainal ayati al-ula wal ayati al-akhirah, semua ayat ini dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ayatun katsirah, ayat yang sangat banyak, kulluha fi bani Israil, semua ayat tentang bani Israil, litadzkirihim, untuk mengingatkan mereka binikmatillah, untuk mengingatkan mereka tentang kenikmatan Allah, yaitu diutusnya para rasul-rasul dari kalangan mereka. Wa anzalal kutub, dan diturunkannya kitab-kitab kepada mereka. Wa annal wajib alaihim an yuminu, yang semestinya mereka wajib beriman kepada rasulnya, rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka, dan semestinya mereka beriman kepada rasul yang dijanjikan oleh mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bani Israil hum auladi Yaqub. Dan yang dimaksud bani Israil adalah anak-anaknya Yaqub alaihi salam. Fa Israil itu nama lain dari Yaqub alaihi salam. Li'annahum min dzurriyyatihi, karena mereka semua dari turunan Yaqub alaihi salam. Wa hum 12 sibtan, anaknya berjumlah 12 dan masing-masing anak turunannya diberi nama dengan sukunya masing-masing dengan nama tersebut. Kulum min abnaihi sara lahu dzurriyyah. Masing-masing dari anak beliau semuanya memiliki keturunan, dan keturunan itu akan dinamakan dengan suku bani fulan, anaknya Yaqub. Wa kullu dzurriyyatihi yusammuna sib bimatsabatil qabail. Maka seluruh anak turunan dari 12 anaknya Yakub semuanya menjadi suku-suku, menjadi kabilah-kabilah Arab. Wa qata'nahum 12 asbatan umama. Kata Allah, dan kami telah putuskan 12 suku menjadi umat-umat. Yaitu 12 suku dari Bani Israel. Qul inna a'udzubikumullah. Maka dikatakan selanjutnya oleh Syekh Al-Musannif rahimahullah, wa yaziduhu wuduhan. Ma sarrahat bihi sunnah fi hadza min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'ami wal-balid. Sudah ditambah kejelasan dengan apa yang ditegaskan dalam sunnah-sunnah dalam masalah ini, dalam hadis-hadis yang kathir, yang sangat banyak, yang bayyin al-wadih, yang sangat jelas gamblang, lil-'ami wal-balid, bahkan jelas bagi orang awam sekalipun, jelas bagi orang bodoh sekalipun. Kalau Rasulullah menyatakan, belajar ya, utlub al-ilm. Kira-kira yang dimaksud ilmu mana? Insyaallah enggak ada yang ragu, yang dimaksud ilmu agama. Iya kan? Masa Rasulullah menyatakan, belajarlah. Maksudnya suruh belajar komputer. Andalah. Barakallahu fikum. Dan itu bayyin, sangat jelas. Lil-'ami al-balid. Orang yang awam, yang bodoh sekalipun akan paham. Bahwa ilmu yang disuruh oleh Allah, pelajarilah. Ilmu yang disuruh oleh Nabi, pelajarilah. Adalah ilmu syar'i, ilmu din. Tetapi, thumma sara. Hadza aghrabul asya. Tetapi kenapa? Bisa berubah. Ilmu agama menjadi perkara yang paling aneh, yang paling asing di kalangan muslimin. Wa sara al-ilmu wal fiqh wal bid'ah wad dalalat. Akhirnya ilmu dan fiqh menurut mereka adalah kebid'ahan-kebid'ahan. Itu dikatakan ilmu. Khurafat-khurafat, tahayul-tahayul, itu dikatakan ilmu. Adapun ilmu yang benar-benar ilmu dari qala Allah wa qala Rasul tidak dianggap ilmu oleh masyarakat kaum muslimin. Dan tidak semangat untuk mencarinya. Bicara yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian yang berilmu, katanya. Makanya, hai, kuliah kamu. Berlomba-lomba masuk kuliah, belajar ini, belajar itu, belajar segala macam. Kecuali agama. Bayangkan. Berlomba-lomba belajar-belajar ilmu-ilmu umum, tapi agama tidak. Bahkan, kalau ada orang tua yang masukkan anaknya ke pondok pesantren, mereka istighrobu. Kaget-kaget, heran-heran. Anakmu mau jadi apa dimasukkan pondok? Mau jadi apa? Heran. Tetangga heran. Depan heran. Sekolahnya di mana? Anak saya menjawab, di pondok. Ada ijazahnya enggak? Enggak ada. Kasiannya. Kasian. Kasiannya jadi apa nanti besarnya? Bayangkan. Ilmu di. Yang disuruh dalam Al-Quran 1, 2, 3, 4. Banyak. Ada berapa? Ayat-ayat yang mengutamakan ilmu. Satu, yang tadi. Nama yasallam min ibadihil ulama. Kedua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Ketiga. Cuma dua. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Cuma ini. Masih ada lagi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu juga membanggakan orang berilmu. Kata Allah, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Ada lagi? Qul inna a'udzukumullah. Hadis lebih banyak lagi dalam hadis-hadis. Hadis yang tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau hadis talabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin. Atau fadlul ilm atau fadlul alim ala al-abid kafadli ala adnakum, kata Nabi. Perbandingan ahli ilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan aku dengan serendah-rendah kalian. Ahli ibadah enggak punya ilmu. Ahli ilmu ini lebih utama. Ahli ilmu dan ahli ibadah. Ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah, seperti keutamaan aku di atas rendah-rendah kalian. Apalagi hadis-hadis. Qul inna a'udzubikumullah. bayanan syafi'ah, sudah diterangkan dengan keterangan yang sangat gamblang tentang masalah ilmu. Tapi kenapa orang belajar ilmu agama dianggap aneh, tapi belajar ilmu umum dianggap wah bagus itu? Muslimin loh yang bicara. Ini sungguh aghrab, ajabul ujab, sangat aneh dan sungguh mengherankan keadaan manusia. Qala Syekh hafizahullah, berkata dalam syarahnya Syekh Shalal Fauzan yang ke-19, "Na'am, ja'at al-ahadith allati fiha min al-hasy 'ala ta'allumil 'ilm." Iya, datang sekian hadis yang menganjurkan untuk mempelajari ilmu, wa targhib fihi, memberi semangat padanya untuk mencari ilmu. Seperti marhaban bi talibil ilm, selamat datang wahai talibul ilm. Dan tidaklah seseorang mencari ilmu kecuali malaikat akan merendahkan sayap-sayap mereka menaungi para talibul ilm. Dan binatang-binatang di lautan dan ikan-ikan di lautan semuanya mendoakan dengan rahmat untuk para ahlul ilm, para talibul ilm, para pencari ilmu. Wa bayan ma huwa al-ilmu an-nafi', dan juga diterangkan apa ilmu yang nafi'. Seperti kalimat alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, itu ilmu. Wa ma huwa al-ilmu alladhi la yanfa' asyai'il katsir, dan juga Nabi SAW selalu mengajarkan untuk mempelajari ilmu nafi', ilmu nafi', ilmu nafi', dan mengajarkan untuk berdoa meminta ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, dan berlindung dari ilmu yang la yanfa'. A'udzubika ya Allah min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu nafi'? Ilmu yang dikatakan nafi' bisa dikatakan nafi' dari dua sisi. Sisi pertama zatnya, sisi kedua orangnya. Sisi pertama zatnya, ilmunya ilmu apa? Maka yang dikatakan nafi' adalah ilmu syar'i, qala Allah wa qala Rasul, itu ilmu nafi'. Tetapi ilmu tersebut kalau dipelajari oleh seseorang, tapi orang itu tidak belajar, tidak mengamalkan, orang itu tidak menerapkannya pada dirinya, maka dikatakan ilmunya tidak nafi'. Loh, katanya ilmu nafi', tapi tidak nafi'. Iya. Nafi' fi dhatihi la yanfa' fi sahibihi. Iya. Ilmu itu bermanfaat pada zatnya, ilmu syar'i bermanfaat, tetapi saya pelakunya, pemilik ilmu tadi tidak memanfaatkannya, sehingga tidak nafi'. Maka kalau dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat, juga ada dua sisi. Tidak bermanfaat karena zatnya tidak bermanfaat, atau tidak bermanfaat karena orangnya. Bagaimana karena zatnya? Seperti ilmu sihir, seperti ilmu kalam, ilmu mantik, tidak bermanfaat. Kata para ulama, seperti Imam Syafi'i berkata, man tamantak faqad tazandaq. Siapa yang bermantik, dia jadi zindiq. Siapa yang memakai ilmu kalam, dia akan menjadi zindiq, jadi sesat. Maka ilmu tidak bermanfaat. Bagaimana dengan ilmu-ilmu tadi, ilmu umum tadi? Itu mubah saja. Mau belajar silakan, enggak juga enggak apa-apa. Kecuali kalau berkaitan dengan ilmu-ilmu syariat. Belajar matematika karena ingin belajar ilmu waris. Kalau enggak bisa ngitung bagaimana? Maka dengan niatnya dia jadi pahala. Perkara mubah akan bisa jadi pahala dengan niatnya. Untuk apa mempelajari yang mubah tadi? Untuk kebaikan jadi baik. Untuk kejelekan jadi jelek. Itu yang namanya ilmu mubah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, صار العلم الفقه عند بعض المتأخرين هو البدع والضلال. Ternyata belakangan ilmu dan fikih oleh mereka dianggap sebagai perkara yang aneh. Sebaliknya, bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat wa dalalat dianggap ilmu. صار العلم والفقه عند بعض المتأخرين هو البدع والضلال. Yang dianggap ilmu dan fikih oleh orang-orang belakangan justru kebid'ahan dan kesesatan. Li'annahum tarakul ilma sahih, karena mereka meninggalkan ilmu yang sahih yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa saral ilmu indahum qala fulan wa hikayat. Akhirnya ilmu yang mereka anggap adalah kata fulan, kata fulan, kata fulan, atau hikayat, kisah, katanya, konon ceritanya, di sini pernah ada sosok putih berbentuk manusia kemudian menyatakan aku adalah Abdul Qadir Jailani. Itu ilmu. Mereka senang kalau mendapatkan ilmu yang seperti itu. Orang-orang awam diajak khuruj. Ayo mari kita dakwah. Awam ini enggak punya ilmu. Ayo kita khuruj dakwah fisabilillah. Disuruh dakwah. Apa yang disampaikan kira-kira? Ya cerita. Saya waktu di sana, waktu khuruj di sini, tiba-tiba ada sinar datang. Saya waktu itu. Kisah. Sama dengan orang baru masuk Islam. Pintar apa enggak pintar agamanya? Ya bodoh, baru masuk Islam. Alhamdulillah kita kedatangan tamu orang yang baru masuk Islam, nanti insya Allah akan berbicara, akan memberikan ceramah sore hari ini. Datang, berdiri. Assalamualaikum aja masih enggak pas. Habis itu dia bicara. Saya diusir dari rumah, dilempar gelas oleh bapak saya. Saya begini, saya begitu, istri saya sampai lari dari saya. Saya begini, saya begitu. Terakhir, domba-dombaku pulanglah. Semoga Tuhan memberkatimu. Loh, ini masjid apa gereja? Kok bisa berubah? Yang harusnya subhanakallahumma bihamdik, takbiril majlis, domba-dombaku pulanglah, Tuhan memberkatimu. Sambil ketawa, saya ingat ketika saya jadi pendeta dulu. Katanya. Kenapa orang yang gak punya ilmu suruh ceramah? Kenapa orang yang jahil suruh ceramah? Orang baru masuk Islam itu belajar. Orang baru masuk Islam tanya, apa yang harus saya pelajari? Akhirnya jadi dai terkenal. Akan diisi, insya Allah, kajian besok oleh mantan pendeta pula. Akan diisi khutbah id. Kemarin. Di beberapa tempat, ada satu tempat di Cirebon yang disebutkan, diterangkan dalam kurung mantan pendeta. Ngapain orang muslimin lebih pintar dari dia? Kenapa suruh ceramah? Menasehati kaum muslimin. Padahal dia baru taubat kemarin, baru masuk Islam kemarin. Ini khudadun a'zakullah salah kaprah namanya. Mereka sungguh tidak berpikir ilmu itu apa dan siapa yang berhak untuk mengajarkan ilmu. Tidak paham. Padahal sangat jelas yang tadi dalam Quran wa sunnah. Siapa ulama? Hadirin a'zakullah kaum muslimin sahurmat. Disebutkan oleh Rasulullah Fauzan selanjutnya. Kaqaulihim, seperti cerita-cerita mereka, innal qabral fulani yanfa' min kadza. Sesungguhnya kuburan fulan memberikan manfaat ini dan itu. Innal buq'atal fulaniyah ru'ya fiha fulanun fil manam kadza wa kadza. Itu tempat fulaniyah, si fulan, syekh mimpi katanya tempat situ ada ininya, ada itunya. Dan juga pernah terjadi di sana ada waliullah yang ketemu dengan Nabi Khidir di sana. Itu dianggap ilmu oleh mereka. Ditulis dalam kitab-kitab mereka sebagai ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aw yahuthun aw yabhathuna 'anil ahaditsil mawdu'ah wal maqdurah allati qaddaraha ahlul 'ilm. Atau justru mencari hadis-hadis palsu. Hadis-hadis maudhu'. Hadis-hadis yang sudah dikubur oleh para ulama dulu, ini hadis palsu, ini hadis maudhu' dikubur. Digali lagi oleh mereka. Digali. Ah, ini ada hadis yang bagus ini. Katanya, kuburan fulan hendaklah didatangi. Zuru qabri, datangilah kuburku. Nabi mengatakan begitu. Tak mungkin. Kenapa? Karena Nabi ketika akan wafatnya dalam riwayat yang sahih, menyatakan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Masa Rasulullah SAW menyatakan zuru qabri, datangilah kuburku. Ini hadis maudhu', hadis palsu yang sudah dikubur oleh para ulama dulu, habis sudah. Tiba-tiba datang kuburiyun baca hadis sahih. Tidak boleh membangun kuburan. Tidak boleh menyalakan lilin di kuburan. Tidak boleh tawasul di kuburan. Ah, tidak ada yang cocok. Ini hadis lagi. Padahal sahih semua itu hadis. Tidak boleh membangun dengan sampai ada hadis palsu. Zuru qabri. Ah, ini hadis namanya. Diangkat tinggi-tinggi dan disebarkan. Qala Rasulullah SAW fi hadithin. Tidak mengatakan akhrajahu man. Tidak mengajarkan riwayat siapa. Zuru qabri. Siapa yang ziarah kepada kuburku? Halat syafa'ati. Siapa yang dia datang, maka dia bertawasul denganku, maka aku akan begini dan akan kamu diri. Ketika mendapat hadis palsu, gembira. Ketika dapat hadis sahih, hatinya sempit. Kok enggak boleh? Kok enggak boleh? Ini hadis-hadis Wahabi kayaknya. Hadis-hadis Wahabi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka sungguh bodohnya keterlaluan. Karena riwayat-riwayat Rasulullah SAW bagaimana dikatakan Wahabi. Wahabi lahir baru kemarin di tahun-tahun sekian. Qul inna a'udzubikumullah. Qala kata Syekh. Wa bayyanu annahu annaha makdhuba. Para ulama dulu sudah menjelaskan bahwa hadis itu makdhuba. Hadis didustakan atas nama Nabi. Fatajid al-mukharrifin yaj'alunaha sahihah. Maka kamu lihat mereka, para mukharrifin, para ahli khurafat, menganggap dan menjadikan hadis itu hadis sahih. Wa yuzayyinuna laha asanid, dan kemudian membaguskan sanadnya, diganti sanadnya supaya sahih. Wa yarmunaha wa yaqulun wa yarmimunaha wa yaqulun hadhihi ahaditsu sahihah, ini hadis sahih. Wa yatruku ahal haditsu sahihah, justru ditinggalkan hadis sahih, dipakai hadis dhaif dan diterangkan bahwa itu sahih. Tidak mengambil dari hadis Bukhari wala Muslim wala Sunan al-Arba'ah wala al-Masanid al-Mu'tabarah. Yatrukunaha, mereka tinggalkan semua hadis itu. Kenapa? Li'annaha laysat fi salihihim, karena dianggap tidak menguntungkan mereka. Maka enggak diambil. Tapi hadis maudhu'ah, hadis palsu, tasalah mereka. Kembali pada ucapan musannif. Wa khiyaru ma 'indahum labsul haqqi bil batil. Dan yang paling diandalkan oleh mereka, yang mereka paling anggap sebagai dalil, yang paling kuatnya, ternyata hanya talbisul haq bil batil, mencampurkan hak dengan kebatilan, mencampurkan kebatilan dengan hak. Wa sar al ilm alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al khalqi wa madahahu la yatafawwah bihi illa zindiq aw majnun. Akhirnya ilmu yang diwajibkan oleh Allah, yang diwajibkan kepada makhluk-makhluknya untuk dipelajari, yang Allah puji dia, akhirnya tidak lagi diucapkan kecuali oleh orang-orang yang dianggap oleh mereka majnun, zindiq, gila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Salih Fauzan, Syekh Salih Fauzan hafizahullah, qala yajib an yumayyizul haq bil batil. Harus membedakan hak dengan batil. Wa yufassilu bainaha aw bainahuma, dan harus membedakan antara keduanya. Amma idza khulta bainahuma fa hadha huwa talbis. Adapun ketika dicampurkan antara keduanya, maka itulah yang dikatakan dengan talbis, pengkaburan. Wal ghish, penipuan. Wat tadlis 'alan nas, menipu manusia, membingungkan manusia, mengkaburkan masalah. Ini kebatilan dibungkus dengan kebaikan. Bahwa ini kita harus menghormati orang saleh, kita harus memuliakan orang saleh. Banyak dalilnya enggak memuliakan orang saleh? Banyak dalilnya. Dalam Quran wa Sunnah, kita harus memuliakan orang saleh, maka kita perlu datangi mereka. Kuburan-kuburan mereka perlu kita tinggikan bangunannya, kita beri kubah. Ini dalam rangka penghormatan terhadap orang saleh. Lihat, kebid'ahan dibungkus dengan kebaikan. Penghormatan orang soleh kan bagus, tetapi padahal isinya bukan penghormatan orang soleh, tetapi kebid'ahan dalam masalah kubur. Qul inna a'udzubikumullah, ini yang dianggap oleh mereka dalil paling kuat. Lihat mereka Wahabi, gak pernah menghormati orang soleh. Kalau kita selalu menghormati orang soleh. Kalau ada seorang Habib mati, akan saya bangunkan dengan bangunan marmer habis 1 miliar untuk Gus Dur, lebih bahkan berapa miliar. Apa itu penghormatan? Apa itu pemuliaan terhadap orang soleh? Sama sekali tidak. Itu bukan penghormatan. Kalau penghormatan itu adalah ketika kita menyebutnya, kita menyatakan rahimahullah. Penghormatan itu adalah ketika kita mendapatkan kitab yang kita pelajari isinya, kita ambil ilmunya. Maka ketika kita amalkan ilmu orang ini, ulama itu terus mendapatkan pahalanya. Itu baru memuliakan orang saleh namanya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, akhirnya ilmu yang diwajibkan oleh Allah justru dianggap bahwa itu tidak dipelajari kecuali oleh orang-orang zindik saja, oleh orang-orang majnun. Kata Syekh, li'annahu yukhalif ma hum 'alaih, karena dianggap menyelisihi apa yang mereka pegang. Fal ilmu alladhi athna Allah 'alaihi wa 'ala ahlihi wa madahahu sara 'indahum jahlan. Ilmu yang dipuji oleh Allah, ilmu yang diwajibkan oleh Allah pada orang-orangnya, ilmu yang orang-orangnya dipuji oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dianggap oleh mereka sebagai kebodohan. Wa man tafawwaha bihi, dan siapa yang berbicara dengan ilmu itu yang Allah ajarkan, yang Allah turunkan, mereka justru menyebutnya majnun. Jadi kuburan enggak boleh dibangun. Kita sampaikan ilmu, qala Allah, qala Rasul, hadis sahih, hadis sahih, kata mereka, jadi kuburan tanah saja gitu, kayak ngubur kucing. Gila, majnun dia. Lihat, khonibudin a'azakullah, benar sekali ucapan Imam Muhammad bin Wahab. Ilmu yang hak malah dianggap oleh mereka sebagai majnun, sebagai sesuatu yang gila. Ini ilmu yang hak, dalil-dalilnya sangat banyak. Tidak boleh lebih tanahnya dari sejengkal saja, dan tanahnya tidak boleh tanah dari tempat lain, tanah dari tempat itu sendiri. Sehingga ketika berapa lama akan rata dengan tanah, kecuali tandanya saja, yaitu batu. Tidak boleh pakai keterangan, nama, dan sebagainya, tidak ada. Ketika kita mempraktikkan hal tersebut, mereka heran-heran dan menyatakan gila, majnun, apa-apaan itu, kayak ngubur kucing, kasihan itu orang yang mati. Subhanallah, terbukti benar seperti itu. Hadis-hadis saya dibacakan, dianggap kita gila. Sedangkan ucapan-ucapan bid'ah, khurafat, takhayul dianggap sebagai ilmu. Dunia telah terbalik. Ini ajabul ujab. Ini keanehan yang paling aneh. Sara man ankarahu wa 'adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyi 'anhu wal faqih al 'alim. Kenapa mereka bilang seperti itu? Dikatakan gila. Karena mereka berkata innal ilma alladhi faradahu Allah bighairi ma 'alaihi an-nas wa bighairi din abaina wa ajdadina. Karena mereka berkata bahwa ilmu yang diwajibkan oleh Allah itu tidak dikenal oleh bapak-bapak kita, enggak dikenal oleh nenek moyang kita, tidak dikenal sama sekali, dan itu sama sekali tidak pernah dikenal oleh nenek moyang kita. Itu kata mereka. Maka dikatakan gila. Dari dulu enggak pernah ada ajaran seperti ini. Kok tiba-tiba datang-datang orang ini, anak-anak muda, mengatakan begitu? Kata siapa anak kemarin berani-berani menyatakan seperti itu? Padahal anak kemarin tadi, walaupun masih muda, yang dibawakan hadis-hadis. Hadisnya bukan baru kemarin, walaupun anaknya lahir baru kemarin. Tetapi hadis-hadisnya sudah sejak dulu zaman para ulama. Kitab-kitab manuskripnya masih ada. Lembaran-lembaran dulu yang ditulis oleh para ulama dengan tinta, dengan bantuan ceplik, bukan dengan lampu seperti ini, itu masih ada sampai sekarang. Tulisan tangannya. Kok dikatakan baru kemarin? Dikatakan Wahabi. Dikatakan bikinan mereka. Ini kebodohan yang nyata. Barakallahu fikum. Selesai. Prinsip yang kelima. Prinsip yang keempat. Kita masuk pada prinsip yang kelima. Bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliya'illah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illahi al-munafiqin al-fujjar. Prinsip kelima, penjelasan tentang siapa wali-wali Allah. Tapi menurut kalian, di masyarakat beredar tentang waliullah, waliullah, menurut mereka siapa waliullah? Biasanya kalau mereka mengatakan wali-wali, orang yang bisa sholat di atas air, kan gitu. Iya kan? Wali itu adalah seorang yang memiliki karomah-karomah. keajaiban, keanehan. Maka kalau orang sudah bisa terbang, bisa sholat di atas air, baru dikatakan waliullah. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Kenapa mereka enggak kenal siapa wali? Padahal dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat gamblang, sangat jelas. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah, mereka enggak akan ditimpa rasa takut dan rasa sedih. Yaitu orang yang amanu wa kanu yattaqun, orang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Dalam Quran ada. Kenapa pun mereka bisa salah paham? Qurannya jadi jimat di rumah, enggak pernah dibaca. Baca terjemahannya, ada keterangannya jelas. Terjemahannya juga enggak salah, alhamdulillah. Jelas. Wali-wali Allah adalah mereka yang tidak tertimpa rasa sedih dan rasa takut. Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Maka siapapun yang beriman dan bertakwa, dia wali Allah. Walaupun gak bisa sholat di atas air, walaupun gak bisa terbang, walaupun gak punya keanehan-keanehan. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, serendah-rendah ahli sunnah adalah wali Allah. Serendah-rendah sunnah artinya, walaupun tingkatan yang paling rendahnya, awamnya ahli sunnah. Awamnya ahli sunnah, waliyun min awliyaillah. Tetapi tokoh tertingginya dari ahlul bid'ah, walaupun dia memiliki ilmu ini, ilmu itu, maka mereka adalah wali syaitan. Bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Kuburan ahli sunnah, serendah-rendahnya ahli sunnah, kuburannya adalah raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga. Sedangkan kuburan ahlul bid'ah, ahlul dalal, setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, mereka kuburannya adalah hufratun min hufarin nar, blumbang dari blumbang-blumbang neraka. Qul inna azabullah, ini aqwal dari para ulama, bukan hanya Imam Ahmad. Sekian para imam, seluruhnya berkata dengan yang sama. Siapa yang beriman dan bertakwa, itu wali Allah. Siapa yang tidak beriman dan tidak bertakwa, maka bukan wali Allah. Imam Syafi'i, imamnya mereka sendiri. Mereka mengaku kami syafi'i. Isma'u wa'u. Dengarkanlah dan perhatikanlah. Wahai para pengikut madhab syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. La tusaddiquhum. Walau yusalluna alal ma' hatta yutabbiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka. Walaupun bisa sholat di atas air. Sampai mereka mencocoki sunnah. Lihat, ukurannya mencocoki sunnah. Jangan percaya pada mereka, walaupun mereka bisa sholat di atas air. Sampai mencocoki sunnah. Dan dinukil ucapan Imam Syafi'i oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah, secara madhabnya beliau Hambali. Tapi menukil ucapan Imam Syafi'i. Dan ditambah oleh beliau. Benar Imam Syafi'i. Jangan percaya pada mereka, walaupun bisa sholat di atas air atau terbang di langit. Jadi tabai terbang di langit oleh beliau. Yatiru fis sama hatta yutabbiqus sunnah. Betul kata Imam Syafi'i. Jangan percaya pada mereka walaupun bisa sholat di atas air, walaupun bisa terbang di langit, sampai mencocoki sunnah. Karena ada orang yang memiliki keanehan-keanehan, ada dua macam. Ada yang memiliki keanehan-keanehan karena karomah dari Allah. Ada orang yang memiliki keanehan-keanehan, ternyata itu adalah sihir dari syaitan. Dua ini berbeda jauh. Sahabat yang tersesat di hutan, begitu dia bertemu dengan singa, binatang buas, dia takutnya hanya kepada Allah, sehingga dia menyatakan kepada singa itu, ketahuilah bahwa aku utusan Rasulullah SAW dan Rasulullah adalah utusan Allah SWT. Singa itu berbalik. Karena dia terheran kenapa berbalik. Dia ikuti. Singa itu kemana? Pergi. Ternyata mengantarkannya keluar dari hutan. Ini khulilna azakumullah. Karomah namanya. Para sahabat dalam jihad fi sabilillah menyeberangi sungai Efrat dengan kuda-kuda mereka. Setelah nyeberang sampai sana, baru mereka sadar kalau sungai itu tidak dangkal dalam. Tapi mereka berhasil menyeberang ke depan, ke seberang sana. Itu juga karena tertulis dalam sejarah. Tetapi mereka tidak tahu menahu sama sekali. Itu terjadi begitu saja. Dia tidak sadar. Allah berikan karomah kepadanya. Seperti Imam Ahmad yang kita ceritakan kemarin. Karena dia khawatir auratnya terbuka, dia berdoa pada Allah, ya Allah, jangan buka auratku, jangan buka auratku. Maka tiba-tiba yang mencambuknya lari, ketakutan, karena melihat sesuatu. Imam Ahmad sendiri tidak melihat. Ini orang kenapa lah? Ternyata diceritakan bahwa dia melihat unta yang ganas yang akan menerkamnya. Dia akan menginjak-injaknya. Itu karomah. Tetapi kalau dipelajari, ya bukan karomah namanya. Ayo kita berlatih bagaimana cara bermain bola dengan api. Ada itu. Di Pondok Buntet, Cirebon. Keahliannya main bola dengan api. Setiap tahun ada pertandingan. Dan ditonton orang ramai. Bola api nyala besar. Mereka permainkan seperti main bola. Baik. Berarti mereka para aulia Allah. La tusaddiqhum. Jangan percaya pada mereka sampai mencocoki sunnah. Mencocoki sunnah atau enggak? Ada seorang yang pernah belajar pada saya. Cerita. Saya dulu pernah belajar ini, belajar itu. Dan guru saya terbang, Ustaz. Kalau Jumat itu, saya lihat sendiri. Dari rumahnya, kelihatan terbang. Katanya sholat Jumat di Mekah. Kamu lihat? Lihat, Ustaz. Benar lihat. Sungguh, Ustaz. Wallahi saya lihat. Saya enggak bohong. Yang kamu lihat itu mungkin jin. Saya enggak gitu. Mungkin yang kamu lihat itu jin. Gurunya masih sembunyi di kamar, enggak sholat. Kenapa? Waktunya juga berbeda. Masjidil Haram itu kapan, jam berapa, bedanya bisa sekian jam. Barakallahu fikum. Lagian kalau dia berangkat ke sana benar-benar terbang, musafir atau bukan musafir? Musafir. Sedangkan musafir, la Jum'at lahu, gak ada Jum'at baginya. Terus beribad. Alhamdulillah, azakumullah. Sekian banyak keanehan-keanehan, tidak mencocoki sunnah. Tidak mencocoki sunnah. Maka jangan percaya pada mereka, la tusaddiqhum hatta yutabdiqus sunnah. La tusaddiqhum walau yusalluna alal ma wa yatiru fil hawa hatta yutabdiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air, walaupun terbang di langit, sampai mencocoki sunnah. Ukurannya, apakah dia beriman dan bertakwa? Kalau beriman dan bertakwa, bagus. Ini anak tadi juga yang cerita. Dan saya dilatih untuk seperti dia dengan cara disuruh semedi di sebelah kuburan. Saya diberi bekal sebuah pedang. Dan saya disuruh untuk sabar di situ ada apapun lawan. Maka tiba-tiba muncul ular. Saya tebas dengan pedang saya, hilang. Muncul lagi wanita telanjang. Saya tebas dengan pedang, hilang. Subuh harinya guru saya datang dan menyatakan, bagus kamu. Saya heran, kok guru itu tahu apa yang terjadi tadi. Dia mulai kagum-kagum dengan saya seperti itu. Maka ikhwan ibn a'azakullah, itu seher. Itu adalah seher. Sekarang saya tanya, kalau dia semedi di gua atau di kuburan 40 hari, sholat berjamaahnya kayak apa? Sama jin. Mungkin gak sholat banget. Artinya, la yutabiqus sunnah. Artinya dia tidak menerapkan sunnah. Kalau tidak menerapkan sunnah, tidak menerapkan ibadah, tidak menerapkan syariat, kira-kira yang datang malaikat atau jin? Ya syaitan dari kalangan jin yang akan datang. Tentunya akan mendapatkan ilmu sihir, bukan ilmu din, bukan ilmu agama, apalagi karamah. Karamah tidak diberikan pada orang sembarangan. Hanya diberikan pada alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tetapi jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan kita seperti mereka, pokoknya ada keanehan berarti wali. Tapi jangan pula menyatakan mustahil ada karomah-karomah. Karena karomah itu memang ada. Kadang terjadi. Tetapi bedanya dengan sihir, tidak dipelajari, tidak direncanakan, tidak diniatkan. Tiba-tiba muncul. Dengan tiba-tiba Allah kasih. Ini khunudullah azakumah karomah. Orang tadi hanya bergantung pada Allah, tawakal Allah. Tiba-tiba selamat. Maka itulah karamah. InsyaAllah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Siapa wali-wali Allah? Wali-wali Allah adalah kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih-kekasih Allah? Kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Dalilnya, hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, bahwa Allah berfirman, hadis Qudsi, Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu wali-waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Lihat, dibelanya wali Allah. Sampai seperti itu. Kata Allah, siapa yang mengganggu wali-waliku, aku akan umumkan perang pada mereka. Berarti siapa yang mengganggu wali-wali Allah akan diperangi oleh Allah. Siapa? Lanjutkan hadisnya. Aku cinta kepada seorang hamba dan tidak ada yang lebih aku sukai, kata Allah, dari hambaku kecuali mengerjakan kewajiban-kewajiban. Jadi kewajiban itu yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbahu. Kemudian dia tambah dengan yang sunnah-sunnah hingga aku mencintainya, kata Allah. Hingga aku mencintainya. Ini yang namanya wali Allah. Karena beramal dengan amalan saleh yang wajib-wajibnya, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya hatta uhibbahu, kata Allah. Hingga aku cinta kepadanya. Kalau dicintai oleh Allah, baru itu wali Allah. Kalau orang yang sempat di kuburan gak sholat jamaah, dicintai oleh Allah, astagfirullah, dimurkai. Kenapa? Ibtada'a bid'atan fiddi. Karena dia mengada-adakan kebid'ahan dalam agama. Mengajarkan ajaran sesat. Mengajarkan ajaran dalalah. Membuat Allah murka. Bukan membuat Allah cinta. Maka keanehan yang dia punya, keanehan syaitaniyah. Keanehan syaitaniyah. Bukan karamah sama sekali. Fadimidin a'azakumullah. Allah SWT juga berfirman dalam ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum, siapa yang murtad dari kalian, kami akan ganti kaum lain. Kalau kalian murtad, Allah enggak dirugikan. Allah akan ganti kaum lain yang Allah cinta mereka, mereka cinta pada Allah. Ini wali-wali Allah. Cinta kepada Allah, Allah cinta pada mereka. Yang mereka adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Yang mereka lemah lembut sesama mereka, dan mereka keras tegas terhadap orang-orang kafir. Yang yujahiduna fi sabilillah, yang berjuang, berjihad di jalan Allah. La yakhafuna lawmata la'im. Dengan tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Ini juga wali-wali Allah. Karena dikatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta mereka, mereka cinta Allah Ta'ala. Jelaskan ayat-ayat ini semua. Kenapa kok bisa kebanyakan masyarakat muslimin kok salah paham? Mengira bahwa dukun sebagai wali Allah. Mengira bahwa orang-orang yang dalam keadaan fasik sebagai wali Allah. Siapa wali Allah? Kata mereka itu Kusmi. Dia itu tingkatannya sudah tingkatan hakikat. Beda dengan kita. Karena tingkatannya hakikat, tidak sama syariatnya dengan kita. Makanya wajar kalau beliau sering di klub-klub malam dengan pelacur, dengan khomer, wajar. Padahal Gus lah itu, kiai anaknya kiai. Kata mereka, itu lain syariatnya dengan kita. Itu waliullah. Karena waliullah syariatnya lain. Jadi orang yang syariatnya ditinggalkan seluruhnya dikatakan wali Allah. Ajabul ujab. Ini keanehan yang sangat aneh. Bahkan lebih aneh dari itu. Orang gila dikira wali Allah. Bukan dikira, dianggap wali Allah. Orang gila, majnun. Yang kotor, yang najis, yang dalam keadaan tidak pernah ngerti apapun, yang dalam keadaan dia memakai pakaian terlihat auratnya, dikatakan wali Allah. Kenapa? Karena di Banyuwangi ada kuburan keramat. Ketika datang di kuburan siapa? Itu kuburan wali. Ketika saya tanyakan pada ikhwan ahlus sunnah di sana, bukan Ustaz, bukan kuburan wali, kuburan orang gila. Kenapa kuburan orang gila dikatakan wali? Karena ketika itu pernah ada yang tanya, nomor berapa yang keluar besok? Orang gila tadi jawab nomor sekian. Catat sama dia. Dipakai, menang. Dapat undian, dapat lotre dia. Karena jawaban si orang gila tadi. Besoknya dia dan teman-temannya semua nanya. Besoknya lagi lebih banyak lagi tanya. Besoknya lebih banyak berduyun-duyun dari kota lain. Kemudian dia mati, dikeramatkan kuburannya. Katanya waliullah. Astagfirullah. Waliullah, orang gila. Najis, busuk, kotor. Menampakkan aurat kemana-mana. Dikatakan waliullah. Ini yang gila kayaknya bukan dianya. Orang-orang tadi gila. Karena sesama orang gila gak bisa melihat kegilaan orang lain. Karena sama-sama gilanya. Orang gila dikatakan wali. Orang fasik di klub malam, kerjanya khamr dan zina, dikatakan waliullah. Orang-orang yang gak sholat jamaah, semerji di gua-gua, di kuburan-kuburan, dikatakan waliullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ayatnya sangat jelas. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah enggak akan tertimpa rasa sedih dan enggak akan tertimpa rasa takut. Yaitu alladhina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Kurang jelas ayat ini. Sangat jelasnya, sangat gamblangnya. Kurang jelas ayat tadi, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kurang jelas ayat yang sebelumnya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah, maka ikuti Nabi, ikuti Rasul. Niscaya Allah akan cinta pada kalian. Siapa yang dicintai oleh Allah? Yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mengikuti Rasul. Itu ayatnya. Itu juga jelas, gamblang seperti matahari. Sangat jelasnya. Kok bisa salah paham menganggap wali orang-orang yang seperti itu? Hadirin a'azakumullah, ini yang kelima. Yang keenam, fadz syubhah allati wada'aha syaitan fi tarki al-Qur'an was-sunnah wa ittiba'i al-ara' wal-ahwa' al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Wahia anna al-Quran wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Yang kelima. Yang keenam. Syubhat mereka. Alhamdulillah terbantah dalam Quran dan Sunnah. Terbantah. Dengan ayat dan hadis. Dengan sangat jelas terbantah. Apa itu syubhat yang mana? Syubhat yang diletakkan oleh syaitan. Yang berkata bahwa Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami oleh orang sembarangan. Quran dan sunnah tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam. Termasuk tulabul ilm, termasuk yang di atasnya, di atasnya, di atasnya. Hanya boleh dipelajari oleh mujtahidul mutlak. Mujtahidul mutlak itu artinya ulama yang memiliki perangkat isyarat lengkap. Jadi kamu gak boleh belajar Quran. Kamu belajar Al-Quran. Tak boleh kamu. Kamu kan bukan mujtahidul mutlak, jangan. Belajar Sahih Bukhari, oh jangan, kamu masih awam, tak boleh, ini kitab yang tinggi, yang dibaca oleh para ulama saja. Ya bodoh, terus sampai mati. Ini syubhat besar. Di mana bantahannya? Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka menggambarkan mujtahid itu harus begini, harus begini, harus begini, yang semuanya kita gak punya. Harus hafal Quran, harus hafal apalagi hadis 7000 hadis atau 7 juta hadis, harus dia mempelajari kitab bahasa Arab sampai sekian, harus dia mengerti ini, mengerti ini, mengerti sampai yang akhirnya semua enggak ada yang belajar. Kenapa enggak belajar? Saya belum mujtahid mutlak. Kenapa kamu belajar sunnah enggak baca hadis? Takut saya kan bukan mujtahid mutlak. Bayangkan ikhwan fillah na'udzubillah, syubhat sudah dibantah oleh Allah dalam Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, tetapi masih terdengar di masyarakat hari ini. Kalau engkau pelajari kitab, sunnah, hadis, Sahih Bukhari, kamu kan bukan mujtahid mutlak. Khana bin a'azakumullah, apa bantahan-bantahannya dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, Fa'alam annahu la ilaha illallah, perintah untuk seluruhnya, pelajarilah. Demikian pula afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mau membaca Al-Qur'an? Itu juga untuk seluruhnya. Demikian pula ayat yang semirip dengan itu, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha, juga itu am untuk seluruh manusia kaum muslimin pada Al-Qur'an. Apalagi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ucapan para sahabat, para tabi'i, sangat banyaknya dan dijelaskan sangat gamblang. Tetapi na'udzubillah, sebagian manusia dalam keadaan la ya'lam, bahkan sebagian besar, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kata Allah, tapi memang kebanyakan manusia enggak ngerti. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, dan sudah tepat memang Allah terapkan atas mereka, atas kebanyakan mereka, bahwa mereka tidak akan beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun, kami jadikan di leher-leher mereka ada belenggu-belenggu sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ansyainahum fahum la yubusirun, kami jadikan depan mereka ada tutupan, di belakangnya ada tutupan, dan kami tutupi mereka maka mereka tidak bisa melihat. Siapa yang dimaksud? Orang-orang sejenis tadi dikasih ayat gak mau dipelajari, tertutup matanya, tertutup telinganya, tertutup hatinya, dengan apa? Dengan syubhat-syubhat. Allah jadikan depannya tutupan, di belakangnya tutupan, dan ditutup hatinya, maka mereka la yubsirun, tidak yubsirun. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun, sama mereka itu, diperingatkan atau tidak diperingatkan, sama. Kenapa? Karena mereka tetap bersikuku pokoknya. Ini dalilnya, ini ayatnya. Saya enggak berani, saya bukan musyahid mutlak, saya enggak mau baca. Waduh, namanya summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un, buta tuli bisu, maka mereka enggak bisa kembali. Ini na'udzubillahi wa min a'azakumullah, kebodohan mereka. Innama tundziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya yang engkau peringatkan adalah orang-orang yang mau mengikuti dzikir, yang mau mengikuti dzikir, mengikuti dalil-dalil. Itu yang bisa diperingatkan. Wa khasyiya ar-rahman, yang takut kepada ar-rahman, takut kepada Allah, yang takut kepada Allah bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka beritakan berita gembira dengan ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Artinya golongan yang tadi, yang dengan syubhat-syubhat tadi, tidak berani belajar Al-Quran, enggak berani belajar sunnah, baca sahih Bukhari enggak berani, baca sahih Muslim enggak berani, baca terjemahan Al-Quran enggak berani, katanya saya bukan mujahid mutlak, saya enggak berani. Maka dia enggak pernah kenal Al-Quran, enggak pernah kenal hadis. Ini namanya orang yang sudah tertutup. Dijadikan oleh Allah di depannya saddan, di belakangnya saddan, fa'agshaynahum. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala la yubsirun. Orang yang haqqal qawlu alai, orang yang sudah Allah putuskan bahwa mereka adalah orang yang la yu'minun, orang yang tidak mau beriman. Adapun engkau wahai Rasul, memperingatkan kepada orang-orang yang mau mempelajari dzikra, orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, orang yang mau mendengarkan dalil-dalil, orang yang mau membaca dengan matanya, maka orang yang seperti inilah yang mendapatkan maghfiratin wa ajrin karim. Barakallahu fikum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.